Demi cinta kasih yang aku dambakan, kini ku ucapkan padamu yang ku sayang, selamat tinggal, selamat bahagia kepadamu. Yang sangat menyayangimu, lupakan diriku, sayang. Demi cinta kasih yang aku